Jika bila aku mencintaimu yang telah berdua dengannya, kiranya kau beriku sepercik harapan. Kita yang sekuntum kesedihan. Terima kasih para kencan rahasia, sejenak milikimu.